Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma ya Rabbana salli wa sallim ala habibik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana ahshurna yawma al-qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut. Urzukna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut. Urzukna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut. Ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik kita dan mengampuni segala dosa kita. Dan semoga perkumpulan kita, pertemuan kita saat ini adalah muqaddimah pertemuan dan perkumpulan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari majelis Riyadhus Salihin. Dan kami selalu dan selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada Anda semua kesehatan lahir dan batin. Kesehatan lahir dan batin. Dan Allah berikan kepada Anda semua keselamatan. Keselamatan di kendaraan. Keselamatan di rumah. Keselamatan di kantor. Keselamatan di dunia. Keselamatan di akhirat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni kita semuanya. Dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah yang tidak pernah bisa kita hitung. Di antaranya adalah nikmat kita bisa melanjutkan acara ini. Silsilah hadis, membaca pembacaan hadis Riyadhus Shalihin, agar kita semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita semakin tahu tentang akhlak Nabi, tentang ilmu Nabi, tentang petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam bab al-afu wal-irad anil jahilin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-646, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu, aku melihat Rasulullah yahki nabiyan minal anbiya. Melihat Rasul menceritakan tentang Nabi dari para Nabi terdahulu. Salawatullahi wassalamu alaihim. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa terlimpahkan kepada para Nabi-Nabi terdahulu. Dan juga untuk Nabi Muhammad SAW. Durabahu qawmuhu fa'adbauh. Cerita seorang Nabi terdahulu dipukuli oleh kaumnya sampai mereka melukai Nabi tersebut. Nabi dilukai oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya. Wawamizah yamsahud dama ala wajihi. Demikian Nabi tersebut memasuk, mengusap darah yang ada di wajahnya. Wayakulu, dan masih berkata, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah untuk kaumku yang berbuat seperti itu. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka berbuat begitu karena mereka adalah tidak tahu. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan adalah kisah Nabi-Nabi terdahulu. Dan Sayyidina Muhammad SAW punya kisah juga tersendiri. Yang sudah kita sampaikan di awal bab. Awal bab ini tentang bagaimana kisah Nabi SAW yang dipukuli oleh kaum orang Taif. Dan Nabi pun masih mendoakan, Allahumma hadi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Hanya di sini para ahli hadis membedakan antara doa yang dibaca Nabi, Allahumma hadi qawmi fa'innahum la ya'lamun, dan Allah maafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Adapun Allah maafir li qawmi fa innahum la ya'lamun, Ya Allah ampunilah kaumku, mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu. Ini para ulama mengatakan mereka para nabi yang disakiti oleh kaumnya yang sudah beriman. Allah. Kaumnya yang sudah beriman masih menyakiti nabinya. Nah ini. Adapun kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, adalah mereka orang Taif yang belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud hadis ini dihadirkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah bagaimana sikap para nabi? Bagaimana para nabi sallallahu wasallamu alaihim di saat berhadapan dengan kaumnya? Di saat mereka berhadapan dengan kaumnya, di sini adalah imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jika adalah urusan pribadi mereka sendiri, mereka mudah memaafkan. Mereka akan rela. Tapi kalau urusan Allah diganggu, lihat. Nabi SAW juga demikian dalam hadis yang lalu sudah disebutkan. Kalau Nabi dicaci, Nabi diolok, Nabi ini, Nabi secara pribadi beliau akan rela. Akan tapi kalau sudah urusan Allah dilanggar, dinodai, maka tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya. Nabi SAW. Ini pendidikan hendaknya kita tidak mudah marah jika ada urusan. Sehingga itu adalah urusan pribadi kita. Tapi di sana harus ada catatan tentang bagaimana jika ada orang mencaci Nabi SAW. Tidak boleh kita biarkan. Loh, Nabi saja biar diam, kok kita diam? Oh enggak, enggak begitu. Kalau sudah Nabi dicaci di hadapan kita, itu artinya agama yang dicaci. Beda loh ya. Tolong dibedakan makna ini. Kalau Nabi sendiri dicaci dan diolok dan dipukuli, Nabi sukarela. Memaafkan. Itu haknya Nabi SAW. Tapi di saat kita mendengar Nabi dicaci dan diolok, lihat, kalau ternyata di hati kita tidak ada kecemburuan dan amarah, khawatir iman kita tidak ada. Dan kita tidak usah berhujah bahwa sayang Nabi saja diam, kenapa kita kok marah loh. Kalau sudah Nabi dicaci di hadapan kita, itu artinya Allah, syariat, agama yang dicaci dan diolok. Adapun Nabi sendiri memang merelakan, itu adalah karena akhlak sifat Nabi SAW. Tapi kalau kita, Nabi diolok dan dicaci kok diam, yang kropos adalah iman kita. Yang kropos adalah iman kita. Pernah suatu ketika ada yang bertanya kepada kami, Buya, bagaimana ini kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad mau diapain? Ada mengolok Nabi Muhammad mau diapain? Kami kembali bertanya kepada orang tersebut. Wahai saudaraku, di saat pertama kali kau mendengar Nabi Muhammad dicaci, aku mau tanya, di saat engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci, apa yang ada di hatimu saat itu? Engkau menangis? Atau hanya menampakkan amarah agar dianggap sebagai seorang pahlawan? Ya ini yang harus dihadirkan. Kadang kita mendengar Nabi Muhammad dicaci, langsung kita mengangkat pedang, Allahu Akbar, oh bukan begitu dulu. Tapi rasa di dalam hati kita di saat mendengar Nabi dicaci dan diolok seperti apa? Nabi dicaci dan diolok, kalau kita belum ternyuh, belum menangis, maka dikhawatirkan iman kita tidak ada. Nabi Habibuna, katanya kita mencintai Nabi Muhammad. Nabi disakiti, diolok, kita belum merasa ikut tersakiti. Karena sudah kalau sudah Nabi Muhammad disakiti atau agama, sehingga yang mencaci Nabi adalah murtad, keluar dari iman. Adapun kisah Nabi disakiti, lihat, ini adalah haknya Nabi SAW. Sekaligus pendidikan untuk kita bahwasanya jika hak kita diganggu oleh orang lain, maka hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita mudah memaafkan. Tapi kalau sudah hak Allah dilanggar, ada orang merendahkan syariat Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, maka saat itu kita harus marah. Dan Nabi, jika urusan pribadinya diganggu, Nabi tidak akan marah. Nabi mudah memaafkan. Tapi kalau urusan Allah diganggu, Nabi marah, tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya. Hadis berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa syadidu bis sur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jago dalam gulat. Sur'ah. Nabi pernah bergulat dengan satu orang yang jago gulat dan Nabi memenangkan pergulatan itu. Laisa syadidu bisur'ati, bukan orang kuat adalah orang yang jago dalam bergulat. Innamas syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, adapun orang kuat adalah yang bisa menahan hawa nafsunya 'indal ghadab, di saat marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Nah, orang kuat, lihat gambar oleh Nabi SAW. Orang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dan ini dahsyat, hebat. Maka sebaliknya, orang lemah adalah orang yang mudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Dikit-dikit marah, emosi, dan seterusnya. Dan orang kalau sudah marah itu seperti orang gila, tidak punya ilmu. Yang punya ilmu pun seperti tidak punya ilmu. Yang punya iman pun seperti tidak punya iman, karena menuruti amarah. Sehingga pernah suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi atau minta nasihat, ausini ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat ya Rasulullah atau pesan-pesan kepadaku ya Rasulullah. Nabi berwasiat, la taghdab, jangan marah. Baik. Hadis yang pertama dan hadis kedua ini ada hubungannya. Pertama adalah tentang bagaimana kita ini jangan mudah membela kalau urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama hendaknya kita bela. Urusan pribadi kita mudah memaafkannya. Dicaci dan dimaki dan diolok. Pernah suatu ketika, ini sekaligus pendidikan buat kita semuanya. Di kalangan siapapun, apakah para ustadz, para guru-guru mulia dan sebagainya. Suatu ketika Al-Habib Ali Al-Jufri datang kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi di Mesir sana. Waktu itu Habib Ali dikisahkan masih anak-anak muda. Waktu itu terjadi satu fitnah besar dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sehingga media manapun membicarakan tentang kejelekan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Akhirnya Habib Ali bertanya kepada Syekh Mutawalli, Syekh, media-media mengangkat berita tentang dirimu yang tidak, dengan berita yang tidak baik. Kenapa kok tidak engkau keluar mengeluarkan suara di media satu saja, agar mereka redam semuanya? Kalau engkau keluar 2 menit saja di media, menjelaskan tentang fitnah yang dihembuskan, maka semuanya akan beres. Apa jawab Syekh Mutawalli Sya'rawi? Sambil tersenyum, ini ceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri, dan berkata bahwasanya, kalau orang beriman itu yang menjaga adalah Allah, yang membela adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu kesalahan adalah kesalahanku, kalau aku memang bersalah, tidak perlu aku membela. Dan jika aku tidak bersalah, yang membela adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk daripada waris Nabi SAW punya sifat, kalau urusan diri pribadinya, tidak perlu membela diri. Pun demikian, setelah itu Allah mengirim pembela-pembela dari murid-murid beliau, pejuang-pejuang beliau. Dan beliau tidak membela diri. Beliau menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan subhanallah, dan beliau mengatakan, kalau sudah Allah yang membela, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa melawannya. Jika Allah yang menjaga, tidak ada yang bisa menodai dan melukai. Semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini? Padahal beliau punya kemampuan, kalau seandainya beliau harus keluar dari sebuah media, menceritakan tentang fitnah apapun yang dinisbatkan fitnah yang diarahkan kepada beliau, beliau bisa keluar di sebuah media dan beres semuanya. Akan tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi lebih memilih dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata fitnah itu hanya berlalu sesaat saja. Setelah itu Syekh Mutawalli kembali sampai beliau wafat dalam keadaan mulia dan dimuliakan oleh Allah, disanjung oleh ahli bumi dan disanjung oleh ahli langit. Nah, ini adalah sebuah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diikuti. Kadang-kadang kita mudah marah kalau urusan pribadi kita dicaci, diolok saja. Wah, tidak terima kamu, tidak tahu sayang, tidak tahu dah. Yang membela adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang beriman, Syekh Mutawalli dibela oleh Allah. Ternyata semua yang menyebarkan fitnah, hilang namanya. Hilang, hilang semuanya. Tidak ada artinya fitnah itu. Dan akan hilang begitu saja. Nah, ini adalah bagaimana akhlak Nabi SAW diterapkan oleh para ulama-ulama. Dan kita pun memulai harus dari diri kita sendiri. Kalau urusan pribadi, jangan kita mudah untuk memberontak. Memang membela diri adalah diperkenankan. Akan tapi sebaik-baik adalah mudah memaafkan. Sebab membela harta, membela diri bukan suatu yang dilarang. Akan tapi dikhawatirkan pembelaan diri kita adalah dengan hawa nafsu. Sehingga kalau membela diri dengan hawa nafsu, dia adalah bukan mengikuti kebenaran, tapi mengikuti hawa nafsunya. Pernah suatu ketika Imam Ali, nah ini pendekar, ini penasihat buat pendekar, buat jagoan, buat orang yang punya kekuatan. Lihat. Imam Ali adalah pendekar. Pendekar yang sesungguhnya jago dalam berperang, jago dalam, Imam Ali adalah jago dalam gulat, jago dalam segalanya. Suatu ketika Imam Ali duel dalam sebuah peperangan dengan Amr ibn al-Wud. Ada salah satu orang kafir yang sangat ditakuti. Waktu itu kisahnya adalah orang kafir yang Amr ibn al-Wud ini adalah orang yang gagah, menakutkan. Suatu menantang. Mana Muhammad? Akhirnya apa? Siapa yang berani dengan saya? Sayyidina Imam Ali mendengar suara itu. Dan Sayyidina Imam Ali tahu bahasanya si Amr ibn al-Wud adalah orang hebat. Dalam berduel, dalam berperang. Sayyidina Ali khawatir yang keluar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Sayyidina Imam Ali dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali langsung berkata, "Biar aku yang keluar, jangan sampai Nabi Muhammad yang keluar." Lalu Rasulullah berkata, Sayyidina Imam Ali berkata, "Tidak perlu Rasulullah, aku lawanmu." Sehingga disitu terjadilah duel yang dahsyat antara Imam Ali dan Amr ibn al-Wudd. Ada beberapa kisah tentang hal ini, di antaranya kisahnya begitu dahsyatnya Imam Ali dalam berperang sehingga baru berkata, "Ayo lawan aku." Ternyata Imam Ali sudah bisa menyambar dengan pedang ke lehernya Amr ibn al-Wudd. Dalam kisah yang lain dikisahkan bahwasanya Amr ibn al-Wudd sudah dihantam, dipukul oleh Imam Ali, sudah dihajar oleh Imam Ali sampai tangannya terputus ini semputus. Akan tapi ternyata saat itu Amr ibn al-Wudd meludahi wajah Nabi sallallahu wajah Imam Ali bin Abi Thalib. Saat meludahi wajah Imam Ali bin Abi Thalib begitu, Sayyidina Ali marah. Wajahnya diludahi oleh Amr ibn al-Wudd. Setelah wajahnya diludahi, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mundur, tidak lagi membunuh orang tersebut. Lalu para sahabat Sayyidina Imam Ali bertanya, "Ya Ali, ini musuh Rasulullah. Sudah di hadapan matamu, tinggal kau penggal lehernya. Akan tapi kenapa engkau harus berhenti?" Sayyidina Imam Ali berkata, "Aku tadi mengejar dia karena Allah. Aku tadi memenggal lehernya karena Allah. Akan tapi di saat aku hendak memenggal lehernya karena Allah, tiba-tiba dia meludahi wajahku. Dan aku merasa tersinggung di saat wajahku diludahi oleh dia. Sehingga aku marah saat itu. Maka aku harus mundur dari memenggal lehernya. Karena aku khawatir jika aku memenggal lehernya saat itu, bukan karena membela Allah, karena membela diriku sendiri. Aku tidak ingin dalam peperangan ini aku membela hawa nafsuku." Ditahan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak mau memukul, tidak memenggal lehernya. Sementara musuhnya tadi sudah terluka tangannya, menjerit dan berkata kepada Imam Ali, "Ya Ali, jangan kau permalukan aku. Jika engkau ingin bunuh aku, cepat bunuh aku." Imam Ali mengatakan, "Tidak. Aku harus tata hatiku dulu. Aku tidak akan membunuhmu karena diriku sendiri. Aku hanya ingin membunuhmu karena Allah." Kemudian Imam Ali diam sesaat dan menata hatinya, menata niatnya. Kemudian membuka matanya, lalu pedang didekatkan kepada Amr ibn al-Wudd. Kemudian dipenggalkan lehernya. Ini adalah pendekar yang sesungguhnya. Kadang-kadang saat ini bisa silat sedikit saja, seolah-olah keteknya itu dikasih ganjel. Jadi jalan begini, jadi orang senggol sana, senggol sini. Apa itu? Kalau pendekar yang sesungguhnya adalah tidak akan marah kecuali karena Allah. Tidak akan marah kecuali karena Allah. Kalau urusan pribadi, memaafkan. Jagoan hebat, ditendang, ditabrak sama orang, Masya Allah, mohon maaf. Malah minta maaf dia. Diganggu sama orang, Masya Allah, minta maaf. Tapi kalau sudah urusan Allah diganggu, bangkit. Itulah pendekar, pendekar yang sesungguhnya. Nah ini kasus membela diri ini adalah kadang menjadi orang. Mohon maaf. Kalau orang membela diri adalah kadang membawa musibah besar. Apalagi jika caranya tidak benar. Contoh, jika ada orang menggunjing seseorang, menggunjing Anda, atau memfitnah Anda. Contoh saja gini, misal, insyaAllah alhamdulillah tidak ada, alhamdulillah di antara kita ini insyaAllah jauh dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari menfitnah dan dijauhkan dari fitnah. Contoh, kalau ada orang mencaci saya, atau orang menfitnah saya, mengolok saya misalnya. Kemudian saya membela diri. Kemudian cara membela diri saya salah. Tidak dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu saya bercerita dengan seseorang. Tanpa saya sadari, saya menanamkan kebencian kepada orang yang saya ceritai, kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Berarti saya telah membuat cabang dosa, cabang kesalahan. Yang semula hanya antara saya dengan dia, tinggal saya memaafkan, kemudian dia kita doakan, semoga dia beres, menjadi orang baik. Tapi sekarang saya tambah, saya bercerita kepada satu orang. Dan orang yang saya ceritai ini ternyata menyimpan amarah kepada orang tersebut. Kemudian suatu ketika saya sudah akur, bisa saja orang yang saya ceritai belum akur. Berarti saya diam-diam telah membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Karena cara membela kita adalah salah. Maka alangkah indahnya jika kita biasa, di saat urusan-urusan pribadi kita diganggu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita doakan orang yang mengganggu kita, orang menfitnah kita, orang mencaci kita, mengolok kita. Kita doakan, Nabi saja mendoakan Allah di kaum fa'innam layamun. Dan Nabi terdahulu mendoakan Allah mafir lahum fa'innam layamun. Allah mafir li kaum fa'innam layamun. Layamun. Mereka mendoakan agar kaumnya diampuni oleh Allah. Mendoakan agar kaumnya dikasih hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita lebih bagus dari Rasulullah SAW? Apakah kita lebih bagus daripada Nabi terdahulu? Diganggu sedikit saja, oh terkutuk masuk neraka. Hah, apa itu semuanya? Mana pendidikan dari Nabi SAW? Nah inilah. Kadang kita dengan saudara kita, dengan adik kita. Emosi. Urusan pribadi diganggu marah. Tapi di saat ada orang tidak sholat tenang saja. Agama Nabi Muhammad dinodai. Anak-anaknya tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad tenang-tenang saja. Akan tapi di saat urusan pribadinya digaguh, oh, seolah berkiamat. Mana keimanan yang sesungguhnya? Kenal Allah dan Rasulullah. Jadilah orang kuat yang sesungguhnya seperti diciptakan Nabi Allah Syadid itu bersurati. Bukan orang yang kuat adalah orang yang jago dalam gulat. Bukan orang yang mudah marah. Akan tapi orang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan hawa nafsunya. Tidak dilampiaskan. Begitu saja. Akan ditahan. Akan menjadi orang yang hebat. Dia dimarahi. Dia apa difitnah. Digonjing. Akan tapi dia tetap kokoh. Dan ketahuilah kebenaran adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah yang bisa mengalahkan Allah? Tidak akan. Kalau ada orang menfitnah Anda, dia akan berakhir. Ceritanya akan berlalu. Dan Anda asalkan dengan Allah, lihat. Anda akan dengan Allah. Dengan kekasih-kekasih Allah. Allah yang yudhafi'ul ladhina aman. Allah yang akan membela orang-orang yang beriman. Akan tapi jika Anda membela diri Anda sendiri, maka ketahuilah Anda sendiri. Anda sendiri. Dan Anda terus dengan kesendirian Anda. Anda tidak punya kawan akhirnya. Allah pun tidak membela. Malaikat tidak membela. Anda tidak akan menang. Anda akan kalah. Akhirnya apa? Anda kalah. Anda masuk dalam amarah emosi. Sehingga menjadi peperangan yang sungguhnya antara Anda dengan orang yang menfitnah Anda. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dicaci oleh seseorang. Di hadapan Nabi SAW, Nabi tersenyum dan Nabi tersenyum. Dicaci dan diolok, Nabi tersenyum. Dicaci dan diolok, Nabi tersenyum. Akhirnya suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, manusiawi. Seorang manusia ingin membalas. Akhirnya membalaslah. Dan di saat membalas, Nabi Muhammad pergi, berlalu. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah aku adalah sahabatmu? Ada orang mencaciku, engkau diam. Dan di saat aku membalas, engkau pergi. Sayyidina Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar. Di saat engkau dicaci dan diolok oleh orang tersebut ketahuilah, aku melihat malaikat mendoakan kamu. Malaikat mendoakan kamu dan malaikat membelamu di hadapan Allah. Malaikat-malaikat mendoakan kamu. Akan tapi di saat kamu membalasnya, malaikat pergi. Karena malaikat pergi, aku pun ikut pergi. Allah. Maka jika Anda dicaci, difitnah dan diolok, lalu Anda dengan Allah, maka ketahuilah Anda dengan Allah dan Rasulnya dan dengan para malaikat. Maka dari itu, jika Anda difitnah dan dicaci, hendaknya Anda memperbanyak doa. Semoga Allah mengampuni orang tersebut. Karena mereka adalah ahli Islam, ahli iman. Jangan sampai mereka masuk neraka dengan cacian dan olokan dan fitnah yang mereka hembuskan itu. Itulah kemuliaan di hati Anda. Jangan Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Sehingga Anda rugi. Sehingga setan, lihat, setan itu akan selalu mengajak orang untuk masuk neraka jahanam. Setan tidak akan diam. Setan tidak senang ada orang masuk surga. Misalnya Anda difitnah, kalau Anda sabar masuk surga. Anda dicaci dan diolok, lalu Anda sabar, Anda masuk surga. Anda digunjing oleh seseorang, lalu Anda sabar, Anda masuk surga. Akan tapi apakah senang setan kalau Anda masuk surga? Setan tidak senang kalau Anda masuk surga, lihat. Anda yang semula adalah ahli surga dibisiki oleh setan. Cobalah kamu marah, kamu dicaci, diolok. Barangmu diambil. Akhirnya mulai timbul amarah di dalam hatinya, lihat. Layamlik nafsah, tidak bisa menahan aura, hawa nafsunya. Mulai marah, bercerita dengan si suaminya, istrinya, bercerita dengan anaknya. Akhirnya diam-diam anak dan istrinya ikut marah, lihat semakin banyak kawannya setan saat itu. Sampai marah menggunjing. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi permusuhan dan akhirnya masuk neraka semuanya. Oh, dahsyatnya setan. Karena setan tahu tempatnya adalah di neraka, maka sampai hari ini pun setan akan selalu mencari kawan masuk neraka jahanam. Baik, belajar dari guru-guru mulia seperti yang dikisahkan Habib Ali tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan juga belajar dari gurunya para guru Sayyidina Muhammad SAW. Ayo kita berusaha. Dan ingat, jika ada penfitnah dan yang difitnah, maka milihlah jadi yang difitnah. Tapi kita ingin bahasanya, tidak ada di antara kita fitnah. Tidak ada di antara mereka cacikan maki dan olok-olokan. Semoga di antara kita adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Mendoakan dalam kebaikan. Maka dari itu, ayo kita membiasakan. Seperti yang selalu dan selalu kami sampaikan. Jangan menyimpan amarah dan dendam kepada siapapun hendaknya. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, ayo kita tumpangi dengan doa-doa. Dan kalau kita mendoakan orang tersebut, akan dikabulkan oleh Allah untuk kita terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah akan tidak berubah menjadi dendam, menjadi emosi, menjadi amarah. Kalau sudah menjadi emosi dan amarah, ketahuilah kita yang kebawa oleh iblis, kebawa oleh syaitan. Laisa sadidu bisyur'ati. Orang hebat, orang kuat bukan orang yang jago dalam bergulat, tapi orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Inilah wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin dan muslimat yang bisa kami hadirkan dalam syarah Riyadhus Salihin pada pagi hari ini, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh para asatidz yang insyaallah. Dan jangan lupa untuk mendoakan kami semuanya. Alhamdulillah kami dalam keadaan baik, sehat, berkat doa semuanya. Dan kami mohon, tidak hanya cukup doa keselamatan, doa dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kebaikan untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Dan keluarga mereka. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Tanpa ada permusuhan di antara kita. Tanpa ada kebencian. Dan semoga Allah memberikan kepada Anda keselamatan. Di dalam perjalanan Anda. Keselamatan di rumah Anda. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kita. Suami istri yang saling mencintai karena Allah. Dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih Allah, dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudahkan urusan rizki Anda. Dengan rizki yang halal penuh berkah. Memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Dan semoga Allah menjadikan ucapan kita di akhir hayat kita kelak. Kita bisa mengucapkan kalimat tayyibah. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikal yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih. Mohon doa selalu. Mohon doa selalu. Mohon doa selalu dan akan dilanjutkan oleh para asatidz. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah di dalam mengamalkannya. Adapun seperti biasa, kalau sudah nasihat dari beliau, maka kita tidak perlu memberi lagi, tidak perlu menambah lagi, insya Allah cukup, agar supaya mudah diingat di telinga kita, tidak usah ketutupan nasihat yang lainnya. Dan insya Allah setelah ini langsung tanya-jawab, mangga dipersilakan kepada MC untuk memandu. Yang pertama dari Surabaya dengan Mas Nur. Assalamualaikum Buya. Saya tahu ini ada niat untuk berkorban Buya. Tapi di kampung halaman saya, sedangkan saya sedang di perantauan. Apakah saya harus pulang, Bu ya? Atau apakah cukup diwakilkan anggota keluarga saya sebagai saksi, Bu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kami jawab, insya Allah. Korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Hendaknya kita bisa melaksanakan korban setiap tahun. Jadi korban bukan seumur hidup sekali, tidak. Setiap kita menemukan bulan Dzulhijjah, disunatkan kita untuk berkorban. Dimanapun kita berada. Termasuk yang lagi di perantauan, bisa Anda melakukan korban, Anda sembelih di tempat Anda di perantauan. Tapi mungkin Anda ingin mengirim korban ke tempat lain yang lebih membutuhkan, Anda bisa mengirim korban itu ke sana. Cukup Anda niat dari jauh, adapun masalah menyaksikan tidak harus. Anda kirim, Anda wakilkan kepada Anda minta tolong kepada seorang untuk menyembelih. Jadi tidak harus istilah, intinya Anda berniat karena Anda seorang yang mukallaf, sudah dewasa, harus niat dengan diri Anda sendiri. Kemudian masalah untuk mencari daging korban, Anda bisa mewakilkan seseorang, misalnya tolong belikan saya kambing korban. Setelah memberikan kambing korban, sudah dibelikan, Anda tinggal niat dari jauh dan sudah beres. Tidak harus Anda pulang ke tempat sana. Dan tidak harus Anda menyaksikannya. Hanya sunnah menyaksikan itu adalah sunnah menyaksikan korbannya sendiri. Kalau tidak bisa melaksanakan, menyaksikan, daripada biaya 500 ribu untuk Anda pulang, Anda sedekahkan pada orang fakir, lebih gede pahalanya. Itu saja insya Allah. Dan kami himbau kepada semuanya untuk bisa selalu melaksanakan korbannya. Dengan menabung dari waktu jauh-jauh waktu sehingga setiap bulan Dzulhijjah kita bisa berkorban. Kalau bisa, kalau keluarga 5 orang, 5 kambing. Kalau tidak bisa, satu keluarga satu kambing, namanya sunnah kifayah. Satu kambing untuk bapaknya saja misalnya diniatkan untuk yang lainnya. Nah, ini hendaknya kita tetap bisa melaksanakan korban. Itu saja insyaallah. Ada pertanyaan yang lain? Ya, mungkin pertanyaan dari jamaah. Kami berikan kesempatan dari jamaah bapak-bapak satu dan dari jemaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bajah TV dan radioku, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini Buya, ada orang yang katanya kalau wirid itu jangan dihitung-hitung. Kalau memakai tasbih katanya rawan dari riya, itu apa benar Buya? Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jamaah dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu ya, saya ingin bertanya. Ini Bu ya, kan kemarin itu kan pernah saya berkunjung ke suatu rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ada satu perawat yang membimbing pasiennya itu untuk sholat. Nah, biasanya kan kalau misalkan orang-orang yang baru dioperasi itu kan dalam keadaan yang tidak tertutup. Nah, perawat itu hanya membimbing menutup sebagian yang bisa ditutup saja. Nah, beberapa bagiannya tidak ditutup. Nah, untuk sholatnya itu sendiri bagaimana, Bu ya? Dan untuk yang membimbingnya itu apakah terkena dosanya juga atau bagaimana? Terima kasih. Cukup. Kami jawab. Baik. Baik, langsung kami jawab. Ada dua pertanyaan sudah masuk. Mohon maaf ada sedikit perbedaan jeda waktu. Kami jawab yang pertama. Yang pertama adalah, apakah boleh zikir itu dibatasi dengan 1,000, 2,000, 100, 200? Siapa yang melarang itu semuanya? Diriwayatkan dari Nabi sendiri, Nabi pernah membaca istighfar 70 kali dalam satu majelis atau setiap duduk atau sehari. Ada riwayat yang berbeda-beda. Ada hitungan disebut oleh Nabi SAW. Yang harus difahami bahwa zikir itu dengan bilangan itu maksudnya adalah untuk mengetahui batas, untuk target, batas minimal. Berapa paling sedikitnya saya membaca? Agar kita itu punya hawa nafsu ini, tidak tidak seenaknya. Misalnya, kalau kita memastikan saya akan baca sholawat dalam sehari 1,000. Jadi jangan sampai kurang dari 1,000. Tidak dilarang. Karena maksudnya dengan hitungan dan bilangan itu agar kita punya target. Agar kita punya kira-kira. Sehingga misalnya kalau sudah 1,000, setelah itu alhamdulillah. Tinggal saya mau nambah atau tidak. Kalau kurang saya enggak. Jadi bilangan bukan sesuatu yang dilarang dan bukan bid'ah. Nah, untuk menghitung ini repot. Cara menghitungnya dengan apa? Maka seperti yang kita temukan saat ini, para ulama biasa dengan menghitung, apakah dengan batu atau dengan jagung atau dengan biji kurma yang pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihitung dengan biji kurma 1 2 3 4 5 6, biji kurma 1,000 sehingga saya akan baca 1,000, atau biji kurma yang dirangkai sehingga namanya tasbih. Jadi tasbih bukan bid'ah, ada contohnya. Intinya tasbih adalah untuk menghitung. Adapun bilangan itu adalah agar kita punya batas minimal. Batas paling sedikitnya berapa saya baca? Kalau tidak ada batas minimalnya, nanti seenaknya. Mestinya 1,000 jadi 20, 30, atau mungkin tidak kita baca. Jadi enggak ada masalah, bahkan itu adalah bagus untuk memacu diri kita agar punya target. Berapa semalam saya harus melakukan sholat? Agar punya batasan. Minimalnya semalam aku harus melakukan sholat misalnya 15 rakaat. Rakaat atau 25 rakaat atau 35 rakaat. Ada batasan minimal. Sehingga dengan batasan minimal ini adalah untuk mengukur, untuk membiasakan keistiqomahan kita. Baru setelah itu kalau menambah-menambah, kalau mengurangi tidak. Kalau nambah oke, okay. Mengurangi tidak. Ini adalah tentang masalah bilangan. Adapun tasbih adalah untuk membantu. Sebab kalau kita menghitung 1,000, itu kalau tidak pakai hitungan tasbih bingung. 1,000 gimana? 1, 2, 3. Bahkan mungkin tidak akan khusyuk kecuali hanya sibuk dengan urusan bilangannya. Tapi dengan tasbih tiba-tiba langsung 1,000, alhamdulillah selesai. Ini jadi enggak ada masalah, dan menggunakan tasbih adalah sesuatu yang baik. Bahkan sebaik-baik yang mengingatkan kita adalah namanya tasbih. Sebab kalau ada tasbih di tangan kadang-kadang kita lupa lalai gara-gara ada tasbih lalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah masalah ada seorang perawat di rumah sakit, Masya Allah sebaik-baik perawat yang selalu menghimbau orang yang sakit untuk melaksanakan sholat. Akan tapi harus ketahui oleh siapapun, jika kita mengajari sholat untuk orang sakit hendaknya dengan ilmu. Jangan sampai orang sakit menjadi susah di dalam melaksanakan sholat. Karena apa? Ilmu yang kita berikan adalah salah. Orang sakit adalah sakit, bukan orang sehat. Jangan dikasih pendapat-pendapat yang memberatkan bagi mereka. Misalnya berwudu, kalau berwudu susah, jangan berwudu. Kalau berwudu harus berceceran najisnya dan sebagainya, apalagi bekas operasi atau luka dan sebagainya. Lakukan dengan tayamum. Nah, adapun misalnya disebutkan dalam fikih kita Imam Syafi'i, ada ashabul jabirah, dengan jabirah tayamum sampai 3 kali, 4 kali merepotkan. Ambil pendapat yang lain yang mudah seperti macam Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bagi yang belum pernah sakit mungkin sangat mudah untuk ngomong, bercerita tentang sebuah ilmu. Akan tapi di saat ditimpa oleh penyakit, ternyata susah mengamalkan ilmu yang selama ini misalnya kita baca di sekolah, di pesantren. Tapi perlu kita memberikan ilmu yang sangat mudah. Intinya orang sakit, bagus apa yang diajarkan oleh seorang suster tadi. Seorang perawat mengajari untuk sholat. Semampunya. Adapun masalah menutup aurat, jika bisa menutup aurat sempurna. Jika tidak, enggak ada masalah. Akan tapi ketahuilah. Nanti, artinya apa? Nanti, misalnya termasuk wudunya tidak sempurna, atau tayamumnya tidak bisa dengan debu, karena mungkin kalau dengan debu malah akan terjadi infeksi-infeksi. Maka tidak usah pakai debu. Dengan melakukan misalnya ikut mazhab Imam Abu Hanifah, dengan cukup dengan di selimutnya atau apa. Hanya ingat, segala sesuatu yang dikatakan tidak sah menurut mazhab kita, nanti kita ulang. Kita ulang sholatnya setelah sehat. Jadi enggak ada masalah yang ditanyakan tadi, perawat yang tidak dosa, bahkan perawatnya adalah mendapatkan pahala karena telah mengajari sholat. Dan jangan dipersulit untuk orang yang sakit, dipermudah. Adapun masalah kekurangannya, nanti setelah sehat dikodo sholatnya. Sebab kaidahnya begini, semua sholat yang tidak memenuhi syaratnya, tidak memenuhi syarat-syaratnya, akan dianggap sah bagi orang yang punya udzur seperti sakit tadi. Cuman bedanya, cuman nanti jika sehat, hendaknya diulang. Kecuali menutup aurat. Kalau menutup aurat karena tidak adanya baju, tidak harus diulang. Tapi tidak menutup aurat karena sakit tadi, ini masih bisa. Karena orang sakit kadang-kadang mau menutup auratnya tidak mampu. Karena tidak mampu, sehingga tidak tertutup bawahnya atau atasnya. Sehingga masih terbuka auratnya, maka ini termasuk jenis yang harus diulang di saat nanti sehat. Mengulang dengan kelegaan hati. Jadi intinya, perawat seperti itu adalah bagus agar orang yang sakit tidak punya dosa, tidak berdosa. Adapun masalah mengulang adalah enteng. Ulang nanti setelah sehat, seperti itu. Jadi kami himbau kepada siapapun, jika kita memandu orang sakit, hendaknya kita pandu dengan ilmu. Jangan sampai mereka merasa berat dengan sholat, harus mengambil air wudhu, lalu berlepotan najis, kemudian lukanya menjadi semakin parah dan seterusnya. Tidak boleh, haram. Kita hendaknya beri sebuah ilmu yang sangat mudah. Yang penting dia selalu ingat kepada Allah. Laporan bahwasanya dia harus menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Semoga Allah menjadikan anda semuanya sehat. Yang diberi penyakit, diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan kepada Nanda Rahmah yang telah meninggal dunia. Dia adalah alhamdulillah sebuah kemuliaan. Dia tinggal di pondok tidak lama. Kemudian dia sakit, kemudian pulang. Dia telah merasakan indahnya di pesantren. Dan insya Allah saat ini dia adalah, karena sebab sakitnya waktu dia mondok, berarti waktu pulang adalah pulang buah daripada penyakit di pondok. Seperti halnya, kalau ada orang di medan laga lalu terluka, kemudian matinya di luar medan laga, maka dia adalah mati syahid. Maka Nanda Rahmah adalah mati dalam keadaan di jalan yang dimuliakan oleh Allah, karena dia mati dalam keadaan waktu menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mondok tidak lama, kemudian beberapa bulan, kemudian setelah itu sakit, pulang sampai sekarang meninggal dunia. Dan Allah memuliakan. Orang tuanya bakal mulia. Dan Ananda Rahmah sendiri akan dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Menjaga keluarga kita semuanya. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna. Allahumma yangsurna wa la tahdina. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtul alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jaga kami, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun. Dan kami mohon, ya Allah, lapangkan hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Ya Allah, jangan sampai kami bergerak kecuali karena untukmu, ya Allah. Jangan sampai kami melakukan perjuangan kecuali karena untukmu, ya Allah. Jangan sampai apa yang kau lakukan hanya untuk membela diriku sendiri. Membela hawa nafsu kami sendiri. Ya Allah, jangan. Kami tidak ingin. Kami ingin apa yang kau lakukan, kami lakukan adalah karenamu, ya Allah. Ikhlas tulus karenamu, ya Allah. Maka kami mohon, jadikan pejuang-pejuang yang bersama kami adalah pejuang yang ikhlas, tulus ahli surga-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah, untuk menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan kau hukum mereka, ya Allah. Jangan kau hukum mereka, ya Allah. Jangan kau hukum mereka, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari memfitnah orang lain. Jauhkan kami dari menggunjing orang lain. Dan kami mohon, ya Allah, muliakan majlis ini. Semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Muliakan mereka di dalam diri dan keluarga mereka. Dan muliakan mereka di masyarakat mereka. Dan muliakan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan ke kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, kirimkan ke tempat kami ini, Allah, pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ya Allah, menyelesaikan pembangunan pondok pesantren, pembebasan tanah, ya Allah. Dan ya Allah, semua yang datang jadikan ahli ikhlas, ahli tulus dan panjang, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon selamatkan kami di kendaraan kami, selamatkan kami di jalan-jalan kami, selamatkan kami di rumah kami, selamatkan kami di toko-toko kami, selamatkan kami di kebun-kebun kami, di sawah-sawah kami, selamatkan kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Tidak ada musibah yang kau timpakan kepada kami kecuali karena dosa kami. Tidak ada musibah yang kau timpakan kepada kami kecuali karena dosa kami. Maka kami mohon ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa ini tampak kami kelak di alam barzah. Kami mohon ampunkan dosa kami dan ampuni kami dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Anak kerabat kami ya Allah. Dan berikan kepada kami dan mereka semua yang masih hidup khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikan ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al-fatiha. Mundu aslalu wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang tua kami alhamdulillah sudah ditutup doa oleh beliau. Dan juga jangan lupa untuk menghadiri buber sore hari ini ya. Buber sore hari ini kumpul jam 4. Dan insya Allah juga nanti guru kita langsung akan mengisi. Dan juga setelah buber juga jangan lupa diikuti takbir keliling dari masjid ke masjid. Mohon semuanya para jamaah yang ikut nanti pakai helm. Dan mengikuti tata tertib lalu lintas dan mengikuti arahan dari para panitia. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa Al-Bajah di mana pun Anda berada. Demikianlah majlis kita pada pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.